Audio Transcript Faida, menebar ilmu dengan suara dan aksara. Alhamdulillah, pertanyaan sudah siap untuk kita bacakan. Dan langsung saja kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, keluar dari tema ya, berapa lama masa iddah jika melakukan khulu? Khulu itu tuntutan cerai dari seorang wanita ke pengadilan. Kalau pengadilan itu menerima alasan yang diajukan oleh wanita tadi yang menuntut cerai atau menuntut pisah dari suaminya, karena seringkali disebut bukan cerai tapi fashun nikah, pembatalan nikah atau diputusnya pernikahan. Kalau terjadi atau kalau diterima alasannya, maka hakim akan memisahkan antara suami dan istrinya tersebut. Tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Yang ada adalah al-istibra. Istibra itu pembebasan rahim. Bagaimana pembebasan rahim? Pembebasan rahim itu membuktikan bahwa rahim itu tidak hamil. Itu saja. Sehingga kurang lebih satu bulan. Atau bisa kurang dari satu bulan. Pokoknya satu kali haid, ketika wanita tadi sudah haid, berarti yakin di perutnya tidak ada janin, maka dia sudah bisa menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Artinya sudah terbebas dari janin. Itu namanya istibra, tidak diistilahkan dengan masa iddah tapi diistilahkan dengan al-istibra. Wallahu ta'ala alam. Adapun maharnya dalam khulu harus dikembalikan, dan itu tentunya akan diputuskan oleh pengadilan dengan lengkap. Wallahu ta'ala alam. Nah.